Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengirim kita keberkahan dan kerahmatannya serta lindungannya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan ringan sehari-hari. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Hud. Surah Hud. Yaitu ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yathnuna sudurahum liyastakhfu ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidatis sudur. Artinya, ketika Allah mengatakan ala innahum, ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang munafik, memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alahina yastaghshuna, ingatlah ketika di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah mengingatkan bagi seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu khususnya kepada orang-orang kafir, dan menjadi perhatian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kita selalu dapat berhati-hati. Disebabkan sifat orang kafir, yaitu yang diceritakan pada ayat ini, adalah kepura-puraan mereka dalam menyembunyikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka selalu berbuat tipu daya, bahkan rekayasa, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena digambarkan pada ayat ini adalah mereka menyelimuti diri mereka dengan kain, artinya mereka ingin sesuatu hal yang mana sikap dan perilaku mereka ingin sembunyikan, sampai Allah mengatakan dan berfirman bahwasanya dengan ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka perbuat, yang selalu mereka ingin lari dan ingin sembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah tahu tidak dengan hal ini? Tentunya Rasulullah sangat mengetahui, tapi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan tenang, tidak marah ataupun emosi. Karena apa? Karena sesuatu dan segala sesuatu itu Rasulullah sangat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat adil dan maha bijaksana dan sempurna tentunya akan berjalan sesuai dengan waktunya nanti. Maka untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tenang dalam menghadapi hal ini. Ustaz Ardiansah, mungkin dari cerita ini kita akan mendapatkan ibrah ataupun pelajaran khususnya bagi para dai saat sekarang ini, supaya mereka lebih menyimpan emosi mereka daripada ketimbang mereka konsentrasi mereka berkurang untuk menyelami dan dalam dakwah ini, Ustaz? Iya, kalau kita lihat memang apa yang disebutkan di dalam ayat ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semacam peringatan yang begitu tegas dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjadi musuh agama Islam ini, ya, bahwa apapun yang mereka lakukan, mungkin mereka bisa luput dari pengetahuan manusia. Mungkin kalau zaman dahulu mereka bisa membohongi atau mendustai Muhammad, bisa bersembunyi dari pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang boleh jadi mereka ingin membuat makar terhadap Islam, boleh jadi umat Islam tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang mereka lakukan. Bahkan apapun yang mereka sembunyikan di dalam kain sarung mereka, di dalam celana mereka, di dalam selimut mereka, Allah Maha mengetahuinya. Jadi apapun di dalam benak mereka dari suatu kejahatan dan kebatilan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Oleh karena itulah Allah kemudian menutup ayat ini dengan innahu alimum bidzatis sudur, bahkan yang amat sangat tersembunyi sekalipun, yaitu hati manusia, Allah mengetahuinya, isi hatinya. Nah, ini untuk menegaskan agar musuh-musuh Islam ini tidak berbuat semena-mena. Mungkin itu, Ustaz Tamhan. Iya. Sebagaimana pada masa lalu, yaitu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan kaum munafik, mereka sengaja ingin menyembunyikan apa yang mereka ceritakan sesungguhnya sikap mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menundukkan kepalanya ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beriman, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dalam keadaan beriman. Jadi hal inilah yang disembunyikan mereka, karena mereka meyakini sekali, terutama dari Abdullah bin Syaddad. Dia mengatakan bahwasanya dari hadis yang disebutkan, yang saya sebutkan artinya tadi, yaitu idza marra kana idza marra bin nabi sallallahu alaihi wasallam sana sadrahu wa zaharahu wa ta'ta'a ra'sahu wa ghatta wajhahu likaila yarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yad'uhu ilal iman. Ini yang dihikayatkan oleh Abdullah bin Syaddad. Maka mereka, orang-orang munafik, dengan mengatakan kalau seandainya kami tutup pintu kami, tidak berhubungan dengan kaum muslimin, kan begitu. Wastaghsayna thiyabana, dan kami tutupi baju kami. Artinya baju ini adalah penampilan seseorang. Penampilan ini juga akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Maka pada masa Rasulullah itu juga, mereka juga seakan-akan baju ini adalah mempunyai batasan dari sikap dan perilaku mereka. Artinya kalau seandainya saya tutup pintu kami, kami pakai ganti pakaian kami, terus kami simpan dalam hati kami terhadap permusuhan kepada Rasulullah, kira-kira siapa tahu? Kira-kira Rasulullah tahu tidak dengan ini? Maka dengan hal itulah turun ayat ini, ala innahum yasnuna sudurahum. Iya. Jadi memang menarik kalau kita melihat kepada lebih jauh daripada kisah itu tadi, bahwa mereka mengira kalau Muhammad itu tukang sihir. Jadi kalau mereka terlihat wajahnya, terlihat bajunya, terlihat ketika mereka melihat melintas dekat Rasulullah, mereka takut supaya ya, mereka takut kalau-kalau nanti mereka akan disihir oleh Muhammad dan akhirnya ikut beriman kepada ajaran Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apapun atas diri mereka, karena hidayah itu adalah milik Allah. Jadi orang yang memang sudah menutup jalan hidayah itu dari dalam dirinya, maka hidayah itu memang tidak akan datang kepadanya. Dan demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, maka orang yang sangat keras menentang Islam sekalipun dapat masuk Islam. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar bacaan ayat suci Al-Qur'an dari surah Taha yang dibaca oleh adiknya, kemudian menyentuh hatinya dan masuk Islam. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab ketika sebelum Islam? Begitu juga dengan Khalid bin Walid, ya, orang yang ikut dalam peperangan Uhud di barisan kaum-kaum kafir Quraisy, tetapi kemudian masuk dan memeluk Islam. Ini semuanya menunjukkan bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala itu pertama dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan yang kedua bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat memberikan hidayah itu kepada orang lain. Tidak dengan sihir, tidak dengan harta, tidak juga dengan jabatan dan sebagainya. Semuanya itu adalah keterbukaan hati seseorang untuk menerima hidayah itu. Justru itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhir hayat ini mengatakan alimum bidzatis sudur. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang mereka susun dari rencana, Allah mengetahuinya. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Begitu juga kedengkian hati, iri, kebusukan pemikiran, ya. Dan begitu juga unsur-unsur yang ada di dalam hati bahwa si fulan telah melakukan ini dan itu, semuanya ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sekalipun seseorang itu belum mengungkapkannya. Inilah yang kemudian perlu kita sadari juga di dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita lakukan sebagaimana kajian kita pada hari yang lalu, bahwa kepadanya lah kita akan kembali. Apapun yang kita perbuat, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kita, dan hisabnya akan kita dapatkan, artinya perhitungannya akan kita dapatkan kelak di akhirat. Kalau baik kita buat di dunia ini, maka kebaikan itulah yang akan kita dapatkan di akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang itu melakukan kejahatan, kekafiran, kekufuran di dunia ini, maka itu jugalah yang dia akan dapatkan di akhirat nanti. Satu hal lagi yang mungkin perlu kita sampaikan juga di dalam kesempatan ini, bahwa sifat seorang mukmin itu adalah senantiasa suka kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran, menolong orang-orang dalam kebaikan. Sementara orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang cinta kepada kemaksiatan, orang-orang yang cinta kepada dunia, dan kalaupun dia menolong orang lain, maka dia ingin balasan pada satu hari nanti dari orang yang ditolongnya itu. Atau kalaupun dia ingin mendapatkan pertolongan, maka pertolongan yang dia lakukan itu ada yang dia harapkan dari yang lain dari pertolongan itu, mungkin popularitas, pengharapan. Nah, kalau ada itu pada diri seseorang mukmin atau seorang muslim bahkan, maka perlulah dia untuk mengoreksi dirinya, karena ditakutkan dia juga terkontaminasi dengan sifat-sifat daripada orang kafir. Mungkin itu Ustaz Fajrul. Iya, memang sangat menarik sekali yang Ustaz Ardiansyah jelaskan yang akhir-akhir ini, yang barusan ini tadi, menjelaskan tentang perbedaan sikap orang kafir dengan orang yang beriman, iya, ataupun orang mukmin. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mengetahui orang kafir ataupun orang munafik berbuat seperti itu, maka kita tidak boleh merasakan putus asa terhadap hal itu. Allah memberitahukan ini adalah untuk keimanan kita itu supaya bertambah. Artinya bertambah berarti kita lebih banyak harus memperhatikan, jangan sampai jatuh sekali atau bukan dua kali. Dengan arti kata, kita akan selalu berhati-hati disebabkan Allah sudah memberitahukan kepada kita tentang ayat ini. Tentang apa? Bagaimana rasa dendamnya dan rasa musuhnya orang-orang munafik ataupun orang kafir itu terhadap Rasulullah yang mereka sembunyikan selama ini. Dengan mengatakan liyastakhfu, mereka itu membalik ke belakang. Dalam arti kata apa? Ingin menyembunyikan terhadap sesuatu itu sehingga mereka sangat meyakini hal ini tidak diketahui Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, yaitu pada ayat 5 ini. Maka sebetulnya dalam hal ini yang paling penting kita ambil pelajaran bagi orang-orang mukmin supaya mereka itu terus berhati-hati dan tak pernah merasakan kekesalan, supaya mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat kita ambil pelajaran. Amin. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.